Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib masjid Pekung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan fikih salat dari kitab Nailul Roja. Sarah Safinatun Najah karya Syekh Ahmad Ibn Umar Asyatiri rahimallahu ta'ala. Terakhir kita bahas ada 10 syarat sah ucapan salam, yaitu isim makrifat, kemudian menggunakan kata ganti orang kedua assalamualaikum, kemudian bersambung tanpa jeda, kemudian dalam bentuk jamak arus alaikum, kemudian berturut-turut tidak ada jeda yang lama dalam keadaan menghadap kiblat, kemudian niatnya ketika mengucapkan bukan hanya niat menyampaikan kalimat berita, namun ada niat at-tahallul, niat keluar dari sholat, atau niat kalimat berita plus tahallul, atau niat salam begitu saja. Kemudian sambil duduk, kemudian yang kesembilan, ucapan salam tersebut diperdengarkan pada telinga sendiri. Kemudian yang ke-10, tidaklah ditambah ataupun dikurangi assalamualaikum, yaitu tidak ditambah dan dikurangi yang mengubah makna. Demikian juga disyaratkan harus dengan bahasa Arab bagi yang mampu berbahasa Arab. Jika tidak bisa berbahasa Arab maka diterjemahkan. Kemudian rukun yang ke-17 adalah tartib urut. Artinya rukun salat yang ke-17 adalah semuanya dikerjakan urut sebagaimana yang telah disebutkan. Maka seandainya tidak urut di antara rukun, artinya ada qaddama ruknan ala mahallihi, dia dahulukan satu rukun sebelum waktunya, sebelum tempatnya, maka di sini dirinci dengan 3 rincian. Boleh jadi yang lebih dahulu dia kerjakan adalah rukun fi'li, rukun perbuatan, daripada rukun fi'li, ya, rukun perbuatan yang lain, atau rukun ucapan. Contohnya sujud padahal belum rukuk, rukuk padahal belum membaca Al-Fatihah. Yang kedua, dia dahulukan rukun ucapan selain salam, dia lakukan sebelum melakukan rukun perbuatan atau rukun ucapan. Contohnya, telah membaca bacaan tasyahud akhir, padahal belum sujud. Atau membaca salawat Nabi terlebih dahulu sebelum bacaan tasyahud akhir. Kemudian yang ketiga, mengucapkan salam sebelum waktunya. Ada 3 rincian. Kemudian penjelasannya, untuk kasus yang pertama, yaitu dia mendahulukan satu rukun perbuatan. Tadi contohnya, sujud padahal belum rukuk. Maka untuk kasus semacam ini, sujud padahal belum rukuk, jika dia tahu dan sengaja, sholatnya batal. Wa illa jika tidak tahu dan tidak sengaja, maka sholatnya tidak batal. Lakin tajibu alaihi adatul muqaddam fi mahalihi. Namun wajib atas orang tersebut untuk mengulangi yang didahulukan dari tempatnya, itu diulangi supaya dikerjakan pada tempatnya. Dan ini berlaku manakala Ilam ya belur mithlahu, belum sampai rukun yang sama di rokaat berikutnya. Maka rokaat yang di rokaat pertama dia sujud padahal belum ruko. Nih, maka nanti kembali ke ruko selama dia belum kembali, belum sampai ke rukun yang sama di rokaat berikutnya. Kalau dia ingatnya saat berdiri di rokaat kedua, oh tadi belum ruko, maka dia kembali ruko, kemudian iktidal dan sujud satu, kemudian duduk, kemudian sujud dua, dan seterusnya. Maka ini i'adah, kembali, wajib baginya kembali, mengembalikan yang didahulukan supaya diletakkan pada tempatnya selama belum sampai rukun yang sama di rakaat berikutnya. Wa illa, jika telah sampai rukun yang sama di tempat berikutnya, dia ketinggalan ruko, baru ingat kalau tadi di rokaat pertama belum ruko, saat ruko rokaat yang kedua, maka apa yang terjadi? Koma makomahu. Maka rokaat pertama itu statusnya rokaat kedua, statusnya rokaat pertama. Rokaat yang kedua berstatus sebagai rokaat pertama. Rokaat kedua tersebut menggantikan rokaat pertama. Wa tataruki al-baqi min salatihi, dan dia sempurnakan yang tersisa dari salatnya. Kemudian untuk kasus yang kedua, mendahulukan rukun qauli saat tasyahud akhir. Bacaan tasyahudnya rukun, selawatnya rukun. Dia baca selawat dulu, baru tasyahud. Maka layutatu bil muqaddam, maka yang lebih dulu tidak teranggap. Selawat yang lebih dulu tidak teranggap. Fayu'idhu fi mahallihi, dia kembalikan di tempatnya. Jadi baca tasyahud, dia solawat, kemudian tasyahud, setelah tasyahud solawat lagi. Tidak ada beda dalam masalah ini antara orang yang tahu dan sengaja ataupun tidak tahu dan tidak sengaja. Untuk kasus yang ketiga, salam sebelum waktunya, boleh jadi kejadiannya kejadian makmum masbuk. Imam salam, ikut salam padahal masih kurang satu rakaat. Maka jika salam sebelum waktunya, ini karena latah ikut imam padahal dia masbuk, maka sholatnya batal jika tahu dan sengaja. Wa illa, jika tidak tahu dan atau tidak sengaja, sholatnya tidak batal. Fayati bisalam fi mahallihi, ndaklah dia ucapkan salam pada tempatnya. Begitu salam dia ingat, oh saya masbuk satu rakaat. Ya sudah, tambah satu rakaat, tuntas baru salam. Walau ba'da tulil fasli, meskipun ada jeda yang lama. Wa fi kullil ahwalil mazkurah, tiga kejadian di atas dengan tiga rinciannya itu tidak, yang tidak membatalkan sholat. Untuk tiga hal di atas yang nilainya tidak membatalkan sholat, ada diperintahkan untuk sujud sahwi. Diperintahkan untuk sujud sahwi. Ila fil akhirah, kecuali di kasus yang terakhir. Lifawati mahali sujudi bisalam, karena tempat sujud sahwi itu telah hilang disebabkan ucapan salam. Dan dalam madhab Syafi'i, semua sujud sahwi itu sebelum salam. Dan semua sujud sahwi hukumnya sunnah, tidak ada yang wajib. Ila kecuali fima idza qaddama salata 'ala nabi 'ala tasyahudi. Kecuali jika dia mendahulukan salat nabi daripada bacaan tasyahud. Ya, maka tentu belum salam. Tempat untuk sujud sahwi masih ada. Maka dia salawat karena lupa, dia salat dulu baru tasyahud, setelah tasyahud dia baca salawat lagi, setelah itu sujud sahwi sebelum salam, kemudian salam. Kemudian ini gambaran global rukun-rukun salat. Kemudian akan ada penjelasan ya, lebih rinci untuk masing-masing rukun. Yang berkaitan dengan niat, maka niat itu dibagi menjadi tiga rincian. Al-makna artinya niat tergantung macam sholatnya, sholat fardu ataukah sholat sunnah, ataukah sholat yang terikat dengan waktu tertentu atau sebab tertentu, ataukah sholat sunnah mutlak. Berarti ada tiga jenis sholat, sholat fardu, kemudian sholat sunnah yang punya sebab tertentu atau terikat dengan waktu tertentu, kemudian yang ketiga sholat sunnah mutlak. Maka ada tiga kategori, dan beliau menyebutkannya ala sabali tadalli secara berturut-turut. Yang pertama, jika sholat itu sholat fardu, maka ada tiga hal yang wajib dalam niat. Niatnya harus berisi tiga hal ini. Yang pertama adalah niat sholat, kemudian tertentu duhur atau asar, kemudian dan itu fardu. Artinya, seandainya sholat itu sholat fardu, meskipun itu sholat nadar atau sholat fardu kifayah, contohnya sholat jenazah atau sholat qadha atau sholat fa'itah, sholat yang terluput karena ketiduran ataukah kelupaan, ataukah sholat mu'adah, sholat yang diulang, maka yang wajib ada tiga unsur yang wajib dihadirkan dalam niat. Yang pertama perbuatan, qasdu fi'liha, berniat melakukan perbuatan sholat, bahasa bebasnya ya, niat sholat. Kemudian ditegaskan sholat itu apa, subuh, duhur misalnya. Kemudian yang ketiga ditegaskan kalau itu sholat fardu. Demikian niat yang ada meskipun pelakunya adalah anak kecil yang sudah genap 7 tahun menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, namun diselisih oleh Ar-Ramli yang tidak mengharuskannya. Dan cukup niat sholat fardu atau sholat nadar kalau itu sholatnya sholat nadar, tidak harus menegaskan kalau itu fardu. Kalau orang itu mengerjakan sholat nadar 2 rakaat nadar, maka yang wajib dihadirkan adalah ini sholat nadar atau sholat fardu. Tidak harus di seandainya dia niat sholat nadar begitu saja sudah cukup. Inilah kategori yang pertama dari 3 kategori niat. Yang kedua, jika sholat yang dikerjakan adalah sholat sunnah namun mu'akotah, punya waktu tertentu, contohnya rawatib, atau sholat sunnah punya yang punya sebab tertentu, maka kewajibannya 2. Kalau tadi 3, kali ini jadi 2. Yaitu niat sholat, kemudian sebutkan dan tentukan sholat apa yang dikerjakan. Artinya, sholat itu jika sholat sunnah punya waktu tertentu, contohnya rawatib, idul fitri, idul adha, atau sholat yang punya sebab semacam sholat minta hujan, atau sholat 2 gerhana, matahari dan rembulan, maka wajib 2 hal, qasdul fi'li, niat sholat, kemudian at-ta'yin, penegasan sholat apa yang mau dikerjakan. Contohnya, niat sholat niat sholat qobliyah duhur. Niat sholat berarti qasdul fi'li, qobliyah duhur berarti ta'in. Niat sholat ba'diyah duhur, atau niat sholat idul fitri, atau niat sholat idul adha. Tidak ada kewajiban penegasan niat nafliyah, niat sunnah. Maka teksnya tidak harus niat sholat sunnah idul fitri. Sunnahnya dihilangkan tidak apa-apa. Niat sholat idul fitri, niat sholat gerhana. Tidak harus niat sholat sunnah gerhana. Sunnahnya bisa dihilangkan. Lakin nahatu sanu, dianjurkan kalau ada tambahan sunnahnya. Niat, maka lebih afdal niat sholat sunnah idul fitri. Seandainya sunnahnya dibuang sehingga niat sholat idul fitri sudah cukup. Inilah kategori kedua dari tiga kategori niat. Kemudian yang ketiga, niatnya adalah niat sunnah mutlak. Adalah jika sholatnya sholat sunnah mutlak, maka yang wajib cuma niat sholat begitu saja. Artinya sholat jika sholat sunnah mutlak, yang tidak punya waktu tertentu dan tidak punya sebab tertentu, maka wajibnya yang wajib adalah niat sholat saja. Ini kategori ketiga dari tiga kategori niat. Kemudian diserupakan dengan niat sholat sunnah mutlak, ma'ul hiqabi minal muqayyad. Sholat yang terikat dengan keadaan tertentu, namun ulhiqabihi, dia dikategorikan, digabungkan dengan sholat sunnah mutlak. Nah, apa itu yang digabungkan dengan niat sholat sunnah mutlak? Manakala tujuan dari sholat tersebut adalah adanya suatu sholat, bukan sholat sunnah tertentu. Ya, maka sholat sunnah mutlak itu berarti ada dua macam. Sholat sunnah mutlak yang tulen, sholat sunnah mutlak. Kemudian sholat sunnah yang teranggap, sholat sunnah mutlak. Nah, apa itu sholat sunnah yang teranggap? Sholat sunnah yang teranggap sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada sikon tertentu, kondisi tertentu, namun maksud syariat dengan sholat ketika itu adalah yang penting ada sholat ketika itu. Yang penting ada sholat ketika itu. Ijad mutlaki sholatin, yang penting ada sholat ketika itu. Contohnya sholat tahiyatul masjid. Sholat yang jadi maksud dari sholat tahiyatul masjid, ada sholat sebelum duduk. Ada sholat sebelum duduk, bukan ada sholat sunnah khusus tahiyatul masjid. Maka ini teranggap sholat sunnah, teranggap sholat sunnah mutlak. Bukan sholat sunnah mutlak tulen, namun teranggap sholat sunnah mutlak. Sehingga dua rakaat ketika masuk masjid itu isinya bebas. Isinya bebas, bisa saja isinya duha, atau isinya qobliyah, bisa saja demikian. Karena yang tadi yang jadi maksud adalah ijadu mutlaki sholatin, yang penting ada sholat saat masuk masjid sebelum duduk. Contoh yang lainnya adalah sholat sunnah setelah wudu. Ini teranggap sebagai sholat sunnah mutlak. Yang lainnya adalah sholat istikharah. Yang lainnya adalah sholat sunnah setelah tawaf. Kemudian demikian juga sholat sunnah saat tiba dari safar, baik safar haji, umrah, ataupun yang lain. di masyarakat kita, terutama masyarakat Jogja, sholat ini terkenal, namun khusus untuk habis pulang haji dan umroh. Kalau safar yang lainnya ya belum ya populer dan memasyarakat. Tapi kalau pulang haji dan umroh, wah pasti itu menyempatkan diri untuk mampir ke masjid untuk sholat sunnah setelah tiba dari safar. Bahkan yang jemput pun masih mengingatkan, mampir masjid dulu. Kemudian sholat hajat, kemudian sholat di bumi yang belum pernah Allah disembah di sana. Kemudian ditegaskan, tadi ada niat mengerjakan sholat, niat berbuat, itu ya teksnya jadi usolli, ta'yinnya jadi contohnya dur atau asar, fardiyahnya jadinya teksnya fardon. Wal makna artinya anna qasdal fi'li, bahasa niat berbuat, allati dzukira, yang disebutkan bahasa itu satu hal yang tidak boleh tidak ada dalam setiap sholat. Tadi tiga jenis sholat tadi semuanya ada niat berbuat sholat. Niat untuk berbuat itu artinya ayakulal musalli, orang yang sholat itu berkata dengan hatinya, usalli, saya mau sholat. Sedangkan at-ta'yin, ta'yin itu cuma ada dua, saat sholat fardu sama sholat sunnah muqayyad atau sholat sunnah dhatul asbab. Alladzi dzukira yang disebutkan kalau itu harus ada dalam dua kategori selain kategori yang terakhir yaitu sholat sunnah mutlak. Itu realnya adalah mengucapkan duhur atau asar atau sholat ba'diyah duhur atau sholat idul fitri kama marra sebagaimana telah disebutkan. Kemudian niat fardiyah, niat wajib yang disebutkan itu sebuah keharusan dalam niat untuk sholat fardu adalah dengan mengucapkan di dalam hati fardon. Sehingga seandainya seorang itu mengatakan usalli di dalam hatinya, usalli dhuhra fardhan atau usalli fardhu dhuhri, maka dia telah mewujudkan niat, maka dia telah mewujudkan niat berbuat, niat ta'yin ditentukan dan niat fardiyah, niat itu sebagai sholat fardu. Kemudian rukun yang lainnya yang ingin dibahas adalah rukun takbiratul ihram. Syarat sah takbiratul ihram itu 16. Supaya takbiratul ihram yang diucapkan oleh seorang yang sholat itu takbiratul ihram yang sah, harus memenuhi 16 syarat. Yang pertama, takbiratul ihram itu diucapkan saat posisi tegak berdiri dalam sholat fardu. Al-makna artinya disyaratkan untuk sahnya bacaan takbiratul ihram yang merupakan rukun sholat yang kedua ada 16 syarat. Idhaqtalla, jika rusak satu syarat, sholatnya namanya lam tan aqid. Di fikih namanya sholatnya la yan aqidu atau lam tan aqid. Tidak dikatakan batal. Karena sebutan batal itu sudah ada kemudian rusak. Kalau lam tan aqid artinya memang belum ada sholat. Ini belum ada sholat. Ini karena pembukaannya tidak sah. Ini pembukaannya tidak sah maka tidak ada. Tidak kita katakan batal. Batal itu ada kemudian rusak. Batal. Nah kalau ini tidak ada sejak awal, maka namanya lam tan aqid. Sebagian yang menazamkan 16 syarat ini wa zada 'alaiha, kemudian dia tambahi jadi 4 sehingga dia katakan syarat untuk takbir engkau mendengarnya, antakum, engkau berdiri bil arabi dengan bahasa Arab, engkau dahulukan Allah lebih dulu, engkau ucapkan akbar tanpa memanjangkan hamzahnya akbar. Kaba'in demikian juga tidak memanjangkan baknya bila tasdidiha tanpa mentasdidnya. Wa kadha wila ala alifati sab'i fila untuk ya, alal alifati sab'i tujuh alif untuk Allah. La tazid tidak boleh lebih dari tujuh alif. Kawawin ya, seperti wawu. Wala tubtili harfin ta'asala, janganlah engkau ganti huruf yang asli. Kemudian takbir itu setelah tibanya waktu, takbir itu berbarengan dengan niat. Wa fi qutwatin akhir. Kemudian walil qiblati ja'ala, jadikanlah sambil dalam keadaan menghadap kiblat. Sarifan iqdim, tiadakan hal-hal yang membelokkannya. Jadikan hamzah kotak untuk hamzahnya akbar. Laqad kamulat isrun, maka lengkap 20 syarat. Ta'da duha hitungannya injala jelas. Maka penjelasannya satu persatu. Takbiratul ihram harus dikerjakan saat posisi tegak berdiri kalau itu sholat fardu. Artinya syarat takbiratul ihram yang pertama dilakukan dalam kondisi berdiri jika itu sholat fardu dan mampu berdiri. Bi ayu kabir, dengan dia bertakbir. Fi mahalin di satu tempat atau satu posisi, tujizuhu fihi al-qira'atu, yang sah pada posisi itu membaca al-fatihah. Artinya jika itu sholat sunnah atau tidak mampu berdiri ketika sholat fardu, maka atabiha dia baca takbiratul ihram digantinya berdiri. Kalau gantinya berdiri itu duduk, ya berarti pada saat duduk, tegak duduk. Itu yang dimaksud biayuka pirofi mahalin tujizi'u fihil kira'atu. Takbiratul ihram itu dibaca di satu tempat, sah pada tempat tersebut bacaan al-fatihah, yaitu berdiri. Tidak sambil berdiri jika itu sholat fardu dan mampu. Sambil duduk kalau itu untuk sholat sunnah meskipun mampu berdiri. Atau sambil duduk dalam sholat fardu ketika tidak mampu berdiri. Yang kedua, dengan bahasa Arab. Bagaimana artinya syarat sah takbiratul ihram yang kedua dengan bahasa Arab, yaitu jika orang yang sholat tersebut mampu, jika tidak maka dia terjemahkan sebagaimana telah lewat dalam pembahasan rukun sholat. Kemudian dengan menggunakan kata, dengan menggunakan lafaz jalalah, harus Allah, tidak boleh Ar-Rahman, Ar-Rahim, harus Allahu Akbar, tidak boleh Ar-Rahmanul Akbar atau Al-Azizul Akbar. Kemudian harus pakai kata-kata akbar, tidak boleh dengan kata-kata yang lainnya meskipun semakna. A'zam, ajal, tidak boleh. Al-makna artinya syarat yang ketiga dan keempat dari syarat takbiratul ihram dengan menggunakan lafaz Allah dan harus akbar. Seandainya mengucapkan Ar-Rahmanu Akbar atau Allahu A'zam atau Allahu Kabirun, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Kemudian harus di antara dua kata itu, Allah dulu baru akbar. Jangan akbar Allahu. Maka syarat takbiratul ihram yang kelima adalah mendahulukan kata-kata Allah daripada akbar. Tidak sah kalau bunyinya akbarullahu. Tadi di baitnya takdimuka Allah awwala. Kemudian hamzahnya Allah tidak boleh dimat, tidak boleh dipanjangkan. Karena yang panjangnya di lamnya. Maka syarat sah takbiratul ihram yang keenam, hamzahnya Allah tidak boleh dimatkan, tidak boleh dipanjangkan. Maka jika dia panjangkan Allahu Akbar, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Karena hamzah itu jika panjang berarti ada dua hamzah. Berarti ada dua hamzah. Sehingga yang terjadi kalau orang itu mengucapkan Allahu Akbar, itu Allahu Akbar. Yang terjadi adalah Allahu Akbar, ada dua hamzah. Nah itu tidak sah takbirnya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab jadinya kalimat tanya. Jadi kalimat tanya, ya, padahal ya, harus kemudian kalimat berita. Wa yajuzu isqatuha, dan boleh menghilangkannya, catatan kaki, yaitu menghilangkan hamzah lafadz jalalah. Ya, lakinnahu khilaful aula, namun ini tidak utama. Jika dia sambung dengan imaman atau makmuman. Kemudian yang ketujuh, ba'nya akbar tidak dipanjangkan. Artinya syarat sah takbiratul ihram yang ketujuh, ba'nya akbar tidak dipanjangkan. Kalau dia panjangkan sehingga bunyinya Allah, Allahu Akbar, maka ini takbirnya tidak sah. Baik, hamzah yang dipanjangkan itu dibaca fathah. Ini akbar. Ini. Baik ketika itu, ketika ba'nya dipanjangkan itu hamzahnya di fathah, akbar, ataukah di kasrah, ikbar. Kalau akbar, kalau hamzahnya di fathah, kemudian ba'nya panjang, akbar, maka dia jamak dari kabarin. Kabar dalam bahasa Arab artinya adalah atiblu kabir, beduk, gendang besar. Ya, gendang besar itu tempat kita beduknya. Atiblu al-kabir. Nah kalau ba'nya panjang, hamzahnya di kasrah, ikbar, maka asma'ul haid, nama lain dari haid. Haid itu punya banyak nama. Ada haidun, ada nifasun, ada ikbarun, ada tamsun. Itu semua artinya haid. Fayakfuru muta'ammidu dhalik. Siapa yang sengaja memanjangkan ba'nya akbar, dia murtad. Dia murtad. Siapa yang sengaja ba'nya dipanjangkan, maka dia murtad. Sudah dapat ngaji, ba'nya akbar tidak boleh dipanjangkan, masih nekat diulangi. Oh tidak popo. Ya tidak popo jadi orang murtad. Berarti demikian maknanya. Fayakfuru muta'ammidu dzalik, yang sengaja memanjangkan ba', maka dia kafir karenanya, wal iyadu billahi. Ya, tapi karena bodoh, ya itulah manfaat jadi orang bodoh. Ya, enggak jadi kafir dalam hal ini. Kemudian ba'nya tidak boleh ditasdid. Maka syarat sah takbirat ihram yang ke-8, ba'nya akbar enggak boleh tasdid. Kalau dia tasdid, maka salat takbiratul ihramnya tidak sah. Namun satu yang telah dimaklumi, tidak mungkin ba itu ditasdid ila bitahrikil kafi, kecuali kafnya itu tidak lagi sukun namun jadi tahrik, dikasih harokat, maka baru nanti ba-nya mungkin jadi tasdid. Jadi salahnya double. Kaf yang harusnya sukun jadi berharokat, terus ba'nya yang tanpa tasjid jadi bertasjid. Harusnya akbar jadi mungkin misalnya akabbar. Misalnya jadi akabbar atau akibbar atau akubbar. Ya, demikian wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Arda'una alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.